kaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Mustahil lelaki tak tergila-gila, mustahil lelaki tak memuja-muja sempurna. Tuhan menciptakan dirimu yang tiada terpadamkan selamanya.